ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. يا الله jagalah mereka dari kemaksiatan yang sebelumnya malaikat berdoa kepada Allah, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, ya Rabb kami, wa adkhilhum jannati adnin, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan pada mereka, dan orang-orang yang saleh dari ayah-ayah mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka. Ini doanya malaikat. Ini malaikat meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-7, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu, malaikat-malaikat yang menggotong 'ars, wa man hawlahu, dan yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfirun. Dimulai ini dengan yastaghfirun. Malaikat-malaikat yang membawa arsy. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan malaikat-malaikat saja berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Apa artinya ihsan? Hah? Berbuat baik. Apa bentuk ihsannya malaikat kepada orang-orang beriman? Bentuk ihsannya malaikat di antara bentuk kebaikan malaikat untuk orang-orang beriman apa? Mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan ini penting. Malaikat saja mendoakan kebaikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Dimulai dari istighfar. Malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Siapa yang minta? Malaikat. Ya Allah, ampunilah mereka. Ini adalah bentuk apa? Bentuk kebaikan malaikat terhadap orang-orang yang beriman. Karena dimulai dari ayat ketujuh, Allah mengatakan, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minun. Malaikat-malaikat yang membawa 'ars dan yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih, mensucikan Allah dengan memuji Allah, wa yu'minuna bih, dan mengimaninya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memintakan ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Lilladzina amanu, rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, ya, setelah memintakan ampun kepada Allah, maka malaikat bertawassul. Ya, coba lihat tahapannya, dilihat tahapannya. Yang pertama malaikat apa? Hah? Memuji Allah dengan keimanan, memuji Allah terhadap orang beriman dan beramal saleh. Yang kedua, malaikat berbuat ihsan. Di antara bentuk ihsannya malaikat untuk orang-orang beriman apa? Memintakan ampun kepada Allah agar orang-orang beriman diampuni oleh Allah. Ini malaikat saking baiknya nih. Ya. Surat Ghafir ayat ke-7. Malaikat saja memintakan ampun kepada Allah untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Makanya dalam ayat yang lain doanya orang-orang beriman kepada orang-orang beriman lagi apa? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami di dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang beriman. Karena namanya kebencian, hasad, iri, dengki, permusuhan itu ada saja. Yang repotnya kalau sudah melakukan genderang perang terhadap orang-orang beriman. Ini hati-hati. Dia sudah menabuh genderang perang terhadap orang-orang beriman. Ini yang bahaya nih. Orang-orang beriman dimusuhi. Iri, dengki dijadikan permusuhan. Ini hati-hati. Malaikat saja mendoakan orang-orang yang beriman. Lah ini orang ini benci terhadap orang-orang beriman. Padahal Allah mengatakan apa? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami apa? Ada apa? Kebencian. Ada apa? Kebencian terhadap siapa? Orang-orang yang beriman. Karena berat kalau sudah ada kebencian terhadap orang-orang beriman. Ini namanya apa? Bikin permusuhan. Malaikat saja meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman, ya, dan malaikat saja apa? Nah, mendoakan orang-orang yang beriman. Lah orang ini, manusia yang jenis ini malah bikin permusuhan, kebencian, hasad, iri, dengki terhadap sesama kaum muslimin, orang-orang beriman ini. Orang-orang yang seperti ini, naudzubillah, penyakit. Nah, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Rabb kami, sesungguhnya Engkau ra'ufur rahim. Nah, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kita teruskan doanya malaikat. Setelah beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk siapa? Orang-orang yang beriman, ya, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, beristighfar. Setelah itu apa? Tawassul, malaikat tawassul, malaikat saja bertawassul kepada Allah. Ya, tawassul kemarin apa tawassul? Iya apa? Iya wasilah apa? Perantara, perantara buat? Buat doa. Tawassul dengan amalan soleh dan tawassul dengan asma wasifat. Ya. Menjadikan sesuatu sebagai perantara. Untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat dan menjauhi madarat. Itu ada dua bentuknya. Dengan amalan soleh dia. Yang kedua dengan asma dan sifat-sifat Allah. Lah ini malaikat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tawasulnya malaikat dengan si'atu ilmih. Luasnya ilmu Allah. Luasnya rahmat Allah. Luasnya ilmu Allah terkandung di dalamnya. Fasi'atu ilmi tatadamman ilmahu bidhunubihim. Luasnya ilmu Allah sudah terkandung di dalamnya. Allah maha mengetahui, Allah maha mengetahui dosa-dosa mereka dan sebab terjatuhnya mereka ke dalam dosa dan lemahnya manusia, sehingga manusia pasti berbuat dosa. Enggak ada manusia yang tidak berbuat tidak dosa. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bukan termasuk syarat seseorang menjadi wali Allah tidak berdosa. Faham enggak? Dan bukan syarat orang yang masuk surga tidak pernah berdosa. Ini catat penting. Karena kalau salah di dalam permasalahan ini, sama seperti khawarij. Salah sedikit, salah satu, langsung kafir. Maksiat sedikit, langsung kafir. Kafir, kafir, kafir. Hati-hati. Togut, togut, togut. Catat semua. Abu Fulan catat, catat. Ya. Nah, ini hati-hati. Apa kata Syekhul Islam tadi? Bukan termasuk syarat wali Allah tidak pernah terjatuh di dalam dosa satu pun, sedikit pun, satu pun enggak ada. Ya. Hati-hati. Enggak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam pasti selalu berbuat salah. Khata sighah mubalaghah. Artinya apa? Pasti terjatuh kepada dosa. Tetapi Allah Rasulullah SAW melanjutkan dengan apa? Wa khairul khata'in tawabun. Sebaik-baik mereka yang berbuat salah pasti, sebaik-baik mereka yang berbuat salah apa? Yang bertaubat kembali kepada Allah. Taubat. Nabi Adam makan buah khuldi. Salah enggak? Salah. Taubat kembali kepada Allah. Para anbiya bertaubat kembali kepada Allah. Diampuni oleh Allah. Nabi Musa. Nempeleng Bani Israel langsung mati. Wa kazahu Musa faqada alaihi. Gaplok. Langsung mati. Mati. Nah. Langsung mati. Ya banyak. Semuanya para anbiya dan salihin. Ada. Terjerumus. Ada kesalahan. Tapi diampuni oleh Allah. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bukan termasuk syarat menjadi wali Allah enggak pernah berdosa sedikit pun. Kalau itu syaratnya, maka di dunia ini enggak ada yang menjadi wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Taruhlah kalau seandainya nah, mereka tidak berbuat salah, pasti Allah bikin yang berbuat salah yang kembali kepada Allah, rujuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengharamkan madu, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi mardat azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa? Madu. Ini pun bertaubat kembali kepada Allah dan diterima taubatnya, maksum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui Ya. Sebab manusia terjerumus ke dalam dosa dan lemahnya mereka. Wa dha'fihim 'anil ismah. Lemahnya mereka tidak maksum kecuali para anbiya, para rasul, para anbiya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Juga tadi ucapan Syekhul Islam, bukan termasuk syarat min ahlil jannah, orang yang dimasukkan sebagai penghuni surga, enggak pernah berbuat salah satu pun, enggak ada. Ini penting yang harus difahami. Karena akan gila nanti semua, oh ini salah, ini salah, ini salah, salah. Catatan ini, semua. Terus ente malaikat atau bagaimana? Ya, ini bahaya yang seperti itu. Mereka yang berbuat salah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan membenarkan taubatnya. Sudah. Nah, man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertaubat, maka Allah terima taubatnya. At-taubatu yajubu ma qablah. Taubat menghapus sebelumnya. Nah, taubat itu menghapus sebelumnya. Nah, wa ma yudrik, tahu dari mana kita akhir hayatnya dia bertaubat kembali kepada Allah. Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Mungkin si fulan berdoa kepada Allah di malam hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa harus lapor kepada Abu Fulan, Abu Fulan? Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Akhir hayatnya dia menangis, menyesali kesalahan-kesalahan dia. Allahu alam. Kita enggak tahu yang seperti itu. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan, Allah Maha mengetahui lemahnya manusia. Manusia itu lemah. Sering berbuat dosa. Dan mereka tidak maksum. Kecuali para anbiya dan rasul. Maksum. Sehingga manusia dikuasai oleh musuhnya sendiri. Wastila aduhim wa anfusihim. Dikuasai oleh musuhnya dan dikuasai oleh jiwanya sendiri. Dikuasai juga oleh hawa nafsunya. Dikuasai oleh tabiat dirinya sendiri. Tabiat yang jelek. Kemarin sudah dibahas oleh Ibnul Qayyim siapa? Ah? Asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Ibnul Qayyim bilang. Ah? Apa? Wa aslu min syarrin nafs. Asalnya kata Ibnul Qayyim rahimahullah dari kejahatan jiwa. Jiwanya sudah jahat. Ya, karena jiwa itu ada apa? Syarr di situ, ada keburukan, kejahatan di situ. Oleh karena itu Rasulullah SAW berlindung, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyi'at a'malina. Ya, ini penting. Sangat-sangat penting. Ya. Karena dia kalau enggak menyibukkan dengan aibnya sendiri, ya, merasa dirinya enggak pernah punya salah. Merasa dirinya enggak pernah punya aib. Ya, padahal aibnya banyak. Kesalahan dirinya juga banyak. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Allah Maha mengetahui manusia itu banyak berbuat salah, lemah, dan tidak maksum, dikuasai oleh musuhnya, dikuasai oleh jiwanya, dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh tabiat jeleknya, dikuasai dan dihiasi dengan dunia dan perhiasan dunia. Allah Maha mengetahui itu semua. Id ansha'ahum minal ardh. Allah juga Maha mengetahui manusia itu terbuat dari tanah. Bukan dari api, bukan dari air, bukan dari cahaya. Tanah itu lemah. Nah, wa idhum ajinnatun fi butuni ummahatihim, juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ketika hamba-hambanya, ketika manusia masih berada di dalam janin perut ibu-ibunya. Wa ilm wa alimahu wa ilmahu sabiq bi annahum la budda an ya'su, dan Allah Maha mengetahui dengan ilmu yang terdahulu bahwasanya manusia itu pasti berbuat salah. Sehingga, nah ini poin yang terpenting di antara poin-poin yang ada. Karena pasti kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Setiap bani Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik mereka adalah orang yang bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Uzaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin di dalam bab taubat. Walaupun dia berbuat salah, yang rajih kata Ibn Uzaimin tetap diterima taubatnya. Artinya bukan menggampang-gampangkan maksiat. Nama manusia. Ya, kalau bicara masalah kesalahan, terlalu banyak manusia berbuat salah. Tetapi mereka kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menyesali kesalahannya. Nah, karena manusia ini pasti berbuat salah. Tidak ada yang tidak. Dan Syekhul Islam tadi mengatakan apa? Laisa min syart. Ya, waliullah bukan termasuk syarat menjadi wali-wali Allah. Tidak pernah terjatuh kepada dosa sedikit pun. Tidak. Pasti berbuat salah. Berbuat dosa. Tetapi kembali kepada Allah. Beristighfar, menyesali kesalahannya. Karena mau nyari orang yang gak pernah buat salah, gak ada. Gak ada. Bakal gila sendiri. Stres sendiri. Ngeliat fulan, loh. Semua ada catatannya. Versi dia. Catatan dia. Padahal dia gak ngaca pada dirinya sendiri. Hah? Waliyadzubillah. Wa anna rahmati sabaqat ghadabi, dan rahmat Allah lebih mendahului murka Allah. Wa anna yuhibbul afwa wal maghfirah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ampunan dan maaf. Allah Maha Pengampun dan memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Kisah 100 pembunuh. 100, bukan satu. Sedikit, satu mah. Berapa? 100, banyak gak? Banyak, 100. Ketika akhir hayatnya apa? Bertobat kembali kepada Allah. Ini nyawa, darah, nyawa ini. Bukan ejek-ejekan fulan, bukan, ini nyawa. Mati. 100. Sampai 99 yang terakhir nanya fatwa, bisa enggak? Masih diterima enggak tobat nih? Enggak. Sisan. Sama-sama dosa mikirnya. Sisan. Ngapain? Enggak, jawabannya enggak, fatwanya enggak. Hah? Nah ini makanya, jangan berfatwa sembarangan. Ya, akhirnya jengkel ya. Bunuh lagi. Genap 100. Tetap suruh lihat, diukur. Allah mewahyukan kepada malaikat, ukur tanah mana bumi yang lebih dekat. Ya, antara dua malaikat berselisih. Nah, maka dia termasuk hamba-hamba yang bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah. 100. Kisahnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an mengatakan, Yabna Sauda. Yabna Sauda apa artinya? Wahai anak kulit hitam. Ini ucapan sahabat yang mulia. Ya. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, ditegur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tegurannya? Afatanun anta ya Mu'ad, atau innaka fika imrun fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu masih ada kepribadian jahiliyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fathul Majid bab masalah ta'nul fil ansab, mencela nasab, mengomentari hadis tersebut, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ucapan Mu'ad radhiyallahu ta'ala an tidak mengeluarkan dari Islam dan tidak menjadikan kefasikan. Ini juga kalau ditinjau, ya ini celaan, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam dan tidak menjadikan kefasikan di situ. Nah, dan juga para sahabat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu bisa dilihat ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Nah, lebih-lebih kita yang lemah dan serba lemah, selalu dan selalu berbuat salah dan dosa. Tidak ada yang maksum. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai hamba-hamba yang bertaubat kembali kepada Allah. Allah Maha mengampuni dari hamba-hambanya. Ghairu dzalika min si'ati ilmihi, dan luasnya ilmunya Allah, maha luas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yuhitu bihi ahadun siwa'ah, tidak ada satupun dari makhluk yang bisa meliputi ilmunya Allah. Tidak ada. Nah, wasi'atu rahmatihi tatadamman annahu la yahlik ahadun minal mu'minin min ahli tauhidi wa mahabbatihi, fa inna wasi'ur rahmah la yukhrij an da'irati rahmati illa al-ashqiya wala ashqa mimman lam tasahhu rahmatuhu allati wasi'at kull shay'in. Coba perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terkandung di dalamnya, include di dalamnya, annahu la yuhlik alaihi ahadun minal mu'minin min ahli tauhidih wa mahabbatih, tidak akan binasa, tidak akan celaka orang yang bertauhid. Perhatikan, bertauhid syaratnya apa? Tauhid. Tidak akan binasa, tidak akan celaka orang yang bertauhid, orang yang bertauhid pada Allah Dan orang yang dicintai oleh Allah tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan binasa, tidak akan celaka. Nah, karena patokannya adalah tauhid. Ya, ini termasuk kandungan kasih sayang Allah terhadap ahli tauhid. Bahwasanya ahli tauhid tidak akan binasa, tidak akan celaka. Kenapa? Fa inna wasi'ur rahmah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmat Allah, kasih sayang Allah. La yukhrij an dairati rahmati ila al-ashqiya, tidak akan mengeluarkan seseorang dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang binasa, yang sengsara. Wala ashqa mimman la taza'u rahmatuhu allati wasi'at kulla syai, tidak ada orang yang lebih celaka melainkan orang-orang yang tidak pantas mendapatkan rahmat Allah, yang mana rahmat Allah maha luas atas segala sesuatunya. Tuma sa'alu ayaghfira lit-ta'ibin alladziina taba'u sabilah. Kemudian malaikat setelah itu meminta kepada Allah untuk memberikan ampun kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi membicarakan tentang apa tadi? Luasnya rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai, wa rahmati ghalabat ghadabi atau sabaqat ghadabi. Rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih mendahului murkanya Allah. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung mengazab, langsung menyiksa dari hambanya bidzulmihim, dengan kesalahan mereka, satu kesalahan langsung disiksa, fulan kesalahan disiksa lagi, fulan hancur lagi, fulan mati lagi, fulan binasa, fulan tenggelam. Coba lihat kata Allah Subhanahu wa taala, ma taraka 'alaiha min dabbah, tidak ada yang berjalan di muka bumi satu orang pun, tidak ada. Karena apa? Langsung disiksa, azab Allah. Tidak demikian. Nah, karena apa? Rahmat Allah lebih luas. Kasih sayang Allah luas, besar, mendahului murkanya Allah. Kalau manusia selalu apa? Marah. Manusia selalu emosi. Ya, hantam sini, hantam, balas lagi, bisa. Hah? Hantam lagi, bisa lagi. Ini manusia. Lah kalau Allah Subhanahu tidak seperti manusia, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kenapa? Karena rahmat Allah luas. Nah, sehingga setelah malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, kemudian ditambah tawassul, rabbana wazi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya rahmat Engkau dan ilmu Engkau ya Allah maha luas, meliputi segala sesuatunya. Coba lihat doa lagi dari malaikat, faghfir lilladzina tabu Ya Allah, ampunilah terhadap mereka-mereka yang bertaubat. Ini malaikat saja memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang bertaubat. Karena apa? Allah Maha tahu manusia selalu berbuat salah, pasti ada salahnya. Ya. Sehingga malaikat saja memintakan ampun kepada Allah. Faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, ampunilah mereka-mereka yang bertaubat, menyesali kesalahannya, bertaubat kembali kepada Allah. Wattaba'u sabilah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mengikuti jalan-Mu. Waqihim azab al-jahim. Ya Allah, jagalah mereka dari azab siksaan neraka jahim yang menyala-nyala. Ini malaikat. Ini doanya malaikat. Lah kita juga jangan sampai benci terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati-hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Sudah benci, dia mengadakan genderang permusuhan, peperangan. Karena tidak dihormati, karena tidak dianggap, karena hubu dunia, permusuhan karena dunia. Nah, aslul adawah, tiga pondasi dari permusuhan: cinta, tamak, rakus terhadap dunia. Nah, pengen dihormati, pengen dianggap. Nah, sehingga apa? Mengadakan permusuhan. Lebih-lebih dosanya lebih berat ketika permusuhan tersebut terhadap orang-orang yang beriman, terhadap wali-wali Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-wali aku, maka aku umumkan perang. Allah sendiri yang mengumumkan perang. Hati-hati. Ketika wali-wali Allah dimusuhi, ketika wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala disakiti, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan perang terhadap dirinya. Na'udzubillah. Malaikat saja memintakan ampun terhadap orang beriman. Ini gak ada kerjaan ngajak perang orang-orang yang beriman. Ya. Na'udzubillah. Malaikat saja memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang bertaubat. Faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, ampunilah terhadap mereka-mereka yang bertaubat. Ini malaikat memintakan ampun kepada Allah agar orang-orang yang bertaubat diterima, diampuni oleh Allah. Wattabi'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalan-Mu ya Allah, yaitu jalan shiratal mustaqim yang lurus, dengan ma'rifatullah, mengetahui Allah, mencintai Allah, taat pada Allah. Fatabu mimma yakrah, bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Wattaba'u sabila allati yuhibbuha, dan mereka mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya. Tsumma sa'alu ayyaqihum 'adzabal jahim. Kemudian malaikat meminta ampun kepada Allah. Malaikat meminta kepada Allah agar mereka orang yang beriman dijauhi dari azabul jahim. Wa yadkhiluhum wal mu'minin. Dan juga malaikat minta kepada Allah agar mereka-mereka dan orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga. Min usulihim, usul itu bapak ke atas, bapak, kakek, nenek ke atas, usul. Furu', cabangnya ke bawah, azwaj, istri-istrinya, agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, jannati aden, surga yang, surga aden yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Wa Allah subhanahu wa in kana la yuhliful mi'ad fa inna wa'daha biha wa'adahum biha bi asbab. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyelisih janjinya, tetapi janji Allah ada sebabnya, ada sebab musababnya, ada yang harus ditempuh, ada sebabnya. Apa sebabnya? Di antaranya adalah doa malaikatihi lahum ayudkhilahum iyyaha birahmatihi allati minha an waffaqahum li'amalihim wa aqama malaikatu yad'una lahum bidkhuliha. Di antara sebabnya adalah doanya malaikat. Lah supaya didapat doanya malaikat apa? Menjadi orang-orang yang beriman. Ya, menjadi orang-orang yang beriman. Naam, menjadi orang-orang yang beriman. Antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syar wa syarri. Supaya mendapatkan doanya malaikat. Karena malaikat mendoakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Nah, apa doanya malaikat? Doanya malaikat agar orang-orang yang beriman mendapatkan rahmat dari Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk beramal saleh. Wa qama malaikat yad'una lahum bidkhuliha, dan malaikat mendoakan kepada orang-orang beriman agar mereka masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat menutup doanya, innaka antal azizul hakim. Allah mengkhabarkan tentang malaikat dan menutup doanya, ya Allah, innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sungguhnya engkau al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Nah, masdaru dhalik wa sababuhu wa ghayatuhu sadirun an kamali qudratika wa kamali ilmik. Fainal izzata kamalul qudrah wal hikmah kamalul ilm. Hal yang mendasar, pondasi dari itu semua muncul dari kesempurnaan kekuatan Allah dan kesempurnaan ilmunya Allah. Karena izzah, kemuliaan, lahir atau muncul dari kamalul qudrah, kesempurnaan qudrah, kemampuan yang maha sempurna atas segala sesuatunya, yang maha mampu atas segala sesuatunya. Sedangkan hikmah muncul dari apa? Kamalul ilm, kesempurnaan ilmu. Kalau ilmunya sudah sempurna, maka dia akan hikmah, memiliki hikmah. Innaka antal azizul hakim. Ya. Wa bihatain sifatain, dan dengan dua sifat ini, al-azizul hakim, yaqdi subhanah masya, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan segala sesuatu, segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah. Wa ya'mur wa yanha, memerintah dan melarang, memberikan pahala, ganjaran dan siksaan sesuai dengan kehendak Allah. Fahatan sifatan masdarul khalq wal amr. Maka dua sifat ini, yakni al-azizul hakim, masdarul khalq wal amr. Masdar, sumber adanya penciptaan dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua sifat ini apa? Al-aziz, al-hakim. Wal-maksud, maksud ini semua adalah anna uqubat sayyiat tatanawwa', bahwasanya siksaan keburukan, ganjaran keburukan, balasan keburukan itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam, berbeda-beda. Yang pertama uqubat syar'iyyah. Yang pertama adalah siksaan dari syariat. Yang kedua, siksaan dari qadariyah, ketentuan dari Allah, takdir. Wa ya'imma fil qal wa ya'imma fil badan wa ya'imma fihima. Bisa jadi pada hatinya, bisa juga pada badannya Allah berikan azab, dan juga bisa pada keduanya, hati dan badannya diberikan siksaan oleh Allah. Dan yang ketiga, siksaan di alam barzakh setelah kematian. Yang keempat, siksaan ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَذَنْبُ لَا يَغْلُوْ مِنْ عُقُبَةٍ أَلْبَتَّهِ. Yang namanya dosa tidak akan luput dari siksaan sedikitpun. Seorang yang berbuat dosa pasti ada ganjarannya. Walakin akan tetapi, lijahlil abad, karena bodohnya seorang hamba, jahil, bodoh, yash'ur bima huwa fi minal uqubat, li'anna bi manzilatis sakran wal muqaddar wan na'im alladhi la yash'ur bil alam. Orang yang bodoh, kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, lakin li jahlin al-abd, karena kebodohan seorang hamba yang ada pada dirinya dari siksaan tersebut karena bodoh, maka dia seakan-akan seperti orang yang mabok, orang yang tidur, orang yang mimpi, yang tidak merasakan sadarnya hidup, tidak sadar, karena dia apa? Seperti orang yang mabuk, seperti orang mimpi, enggak sadar. Kenapa? Karena jahil. Fa idza istayqadha wa saha ahassa bil alam, maka tatkala dia bangun dari tidurnya, sadar dari mabuknya, maka dia akan merasakan sakit. فَتَرَتُّبْ الْعُقُبَاتْ عَلَى الذُّنُوبِ كَتَرَتُّبُ الْإِحْرَاقْ عَلَى النَّارِ. Efek pengaruh dosa terhadap diri seseorang seperti terbakarnya sesuatu bertahap, merembet. Api menyambar, merembet. Demikian pula rusaknya sesuatu bertahap, rusak, pecah, itu bertahap, nggak langsung semuanya. Wal gharq alal ma, demikian pula perahu, kapal, kalau udah retak bertahap dia, tahu-tahu hancur. Wa fasadul badan ala sumum, sama rusaknya badan pun seperti itu bertahap. Seperti racun yang sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, juga bertahap. Wal amrad alal asbabil jaliba laha. Sedangkan penyakit yang ada merupakan sebab dari itu semua. Wa qad tuqarinul madarrata dhanba wa qad tata'akhkhar anha. Kadang-kadang, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terkadang siksaan tersebut, akibat tersebut, bala tersebut, kadang langsung cash. Dia berbuat dosa, seketika itu juga ada. Ada apa? Balasannya dari Allah. Ini kadang. Wa qad ta'akhir, kadang diakhirkan, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Imma yasiran, sedikit, wa imma muddah, atau ada waktunya. Kama yata'akhir al-mar'u an sababi aw yuqarinu, sebagaimana yang namanya sakit itu kadang bisa ada waktunya. Ya, atau langsung dia makan ini langsung sakit. Bisa. Kadang akumulasi, nunggu ketahanan badannya lemah, baru dia kena penyakit. Wa kathiran ma yaqal ghalat lil 'abd fi hadzal maqam. Penting ini. Kebanyakan kelirunya manusia di dalam masalah ini. Ini keliru, banyak yang salah paham di dalam permasalahan ini. Ini digaris bawahi, garis atasi, kata orang Betawi dikerengin, ya, kerengin di stabilo, maksudnya. Kata Ibnul Qayyim wa kathir ma yaqal ghalat, kebanyakan ya terjadinya kesalahan, keliru di dalam permasalahan ini, memahami masalah ini. Apa itu? وَيَذْنِبُ ذَنْبَ فَلَا يَرَى أَذَرُهُ عَقِبَهُ. Dia melakukan dosa, kesalahan, kemaksiatan. Habis itu, mana? Mana? Nggak ngaruh, nggak ngefek. So, jangan, jadi. Jangan nantang. Udah ngomong mana-mana aja. Belum. Ya, ini banyaknya keliru di dalam masalah ini. Wah, aman-aman aja katanya. Padahal habis maksiat nih. Na'udzubillah, jangan seperti itu. Jangan menantang. Na'udzubillah. Kalau sudah kena, enggak akan bisa keluar darinya. Hati-hati. Wa la yadri annahu ya'mal 'amalan 'ala tadrij syai'an fa syai'an. Dia enggak tahu, enggak sadar, enggak mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berbuat kepadanya sedikit demi sedikit. Hati. Kama ta'mal as-sumum wal asya' ad-dar hadz wal khuzzah bil khuzzah. Sebagaimana racun, racun itu bertahap. Racun itu bertahap. Ya, ini dulu, sekarang ada racun yang cash langsung, koit. Ya, oh dulu ya, bikin racun pakai apa? Hah? Katak. Dari apa, dari apa, dari apa? Itu bertahap. Dulu nih. Kalau sekarang memang kemajuan teknologi, hah? Ada yang langsung cash. Kontan. Seperti apa? Hah? Racun apa? Tikus. Racun tikus? Sianida. Ini cash kontan. Kalau dulu Ibnul Qayyim rahimahullah di 700 tahun yang lalu mengatakan sebagaimana racun itu bertahap. Bertahap sedikit demi sedikit pengaruhnya. Nah, Rasulullah SAW diracun oleh perempuan Yahudi. Ya. Nah, kemudian sampai Rasulullah SAW dikabarkan oleh daging yang dikasih oleh wanita Yahudi ini, jangan dimakan karena di situ ada racunnya. Kemudian ditanya oleh Rasul kepada perempuan Yahudi, kenapa kamu melakukan itu, meracuni daging ini? Kata perempuan Yahudi apa? Ya, aku mengetes saja. Kamu nabi atau bukan nabi? Kalau kamu nabi, ya alhamdulillah, artinya bersyukur. Kalau bukan nabi, supaya manusia juga bisa istirahat dari kejahatan kamu, cuman ngaku-ngaku saja. Ini siapa? Perempuan Yahudi. Ya. Setelah beberapa saat, kemudian para sahabat banyak meninggal karena makan dari daging yang sudah diracuni. Tapi Rasulullah SAW ya langsung berbekam. Tapi pembahasannya bukan pembahasan bekam. Ya Bu Imam, tenang. Ini bukan endorse. Pembahasannya masalah racun itu bertahap. Racun itu bertahap pengaruhnya. Ini dulu, dulu. Sekarang sudah banyak pengembangan racun bisa langsung koid. Mati. Ya, di sini Ibnu Qayyim menggambarkan kama ta'malu sumum wal asya' addarah hadzal qudzah bil qudzah. Sebagaimana yang namanya racun dan sesuatu yang madarat itu bertahap sedikit-sedikit pengaruhnya. Tapi pasti wa in tadafa inna tadaraka al'ab bil adwa wal istifraq al hamiyah wa illa, kalau mau ditebus racun itu, mau dikeluarin, mau dibersihkan, ya yaitu apa, seperti orang seorang kena racun ular kobra. Kena racun ular kobra gimana kira-kira? Langsung meninggal gak? Hah? Tidak. Berapa lama? Hah? 15 menit. Cepet amat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya? Berapa? Sejam. Habis itu? Koid. Meninggal. So, ini penting. Diruqyah Al-Fatihah, oleskan garam. Ya. Nah, di situ ada tumbuhan apa? Tempelkan. Dengan tangan, dua jari, tiga jari dari gigitan ular dibekam, ya keluarin racunnya. Enam itu diantaranya, ya ruqyah yang paling kuat adalah ruqyah. Nah, masalahnya kadang orang nggak yakin kalau ruqyah. Ruqyah, iya bacaan, ah ruqyah. Nah, ini yang ragu nih, ya repot kalau sudah ragu. Padahal Al-Quran syifa, jangan ragu, ya jangan ragu. Nah, apa lagi penawarnya? Hah? Susu, tergantung susunya. Nah, kuat enggak? Nah, yang paling bagus ya tadi ruqyah, diludahin di situ, ada tanah, tempelkan tanah di ruqyah, kasih garam. Ya, kalau masih, berarti yang kena gigitan ularnya sejari atau dua jari, kanan kiri tengah, kanan kiri atas bawah, dibekam, keluarin racunnya. Ya, jangan sampai merembet. Karena tadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sumum, racun itu bertahap. Ya, racun ini bertahap pengaruhnya. Fa inna tadarakal 'ab bil adwiyah, untuk menyembuhkannya yaitu dengan obat-obatan. Ini pertama, tadi obat-obatnya apa? Hah? Ruqyah. Apa sauda bisa? Ya, garam juga bisa, bacain, campur tanah, tempelkan. Ya, kalau masih ada ya tadi. Ya, atau istifrak, dikeluarkan racunnya tadi dibekam, kahil bekam. Wal himyah, penjagaan. Wa illa, kalau tidak dilakukan seperti itu, fa wasairun ilal halak, maka dia akan hancur dan binasa, mati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Hadza idza kana dzamban wahidan, ini kalau seandainya satu dosa, lam yatadarakhu bima yuzilu atharah, ketika satu dosa tidak bisa dihilangkan, maka akan membinasakan. Ini berbahaya. Fa kaifa bi dzambi 'ala dzambi kulla yawmin kulla sa'atin, bagaimana kalau seandainya satu dosa ditumpuk dosa lagi, tumpuk dosa lagi, ditumpuk dosa lagi setiap waktu, setiap saat. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalallahu.